Mitra bisnis, menurut Kwi Kiangi, fakta nyata dari makin melorotnya moral serta mental elit-elit di tanah air adalah kasus-kasus yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Mulai dari tangkap tangan KPK atas Hakim Mahkamah Konstitusi yang diduga menerima suap dalam dua perkara pilkada di MA, hingga pengakuan kontroversial dari mantan presiden partai politik di persidangan kasus suap yang menyebut dugaan keterlibatan Bunda Putri, sosok perempuan misterius yang memiliki banyak kedekatan dengan lingkaran istana. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiangi. Baik, Pak Kwi. Kemarin Bapak mempertanyakan mengapa sosok Bunda Putri tak juga muncul ke publik, meski masyarakat mengetahui ia pernah menjadi penghubung antara Petronas dengan pemerintah. Nah, apakah hal itu mengindikasikan Bunda Putri memang memiliki relasi yang kuat dengan petinggi Petronas? Iya, Bunda Putrinya, ya. Nah, dengan demikian kan kita sudah bisa mengetahui kira-kira bahwa bisnisnya dia itu kan bisnis minyak gitu. Nah, kalau minyak kan sudah lama diramaikan di sini, dibicarakan, nggak diramaikan, dibicarakan bahwa bisnis minyak itu menyangkut banyak sekali orang-orang penting. Terus kemudian ada Petronasnya di Singapura, nah ini ada Petronasnya di Malaysia, kita tidak tahu kerjasamanya dengan Petronas seperti apa. Nah, apakah sosok Bunda Putri memang ada dalam struktur pemerintahan, Pak Kwi? Bukan di dalam, artinya Bunda Putri itu walaupun di luar struktur pemerintahan punya pengaruh. Gitu. Kok bisa punya pengaruh, kenapa? Nah, sekarang kalau saya ditanya, saya deduksi aja, kok bisa bilang punya pengaruh? Kalau nggak punya pengaruh kan tidak ditandang-tandang oleh Petronas. Dan oleh Petronas dijadikan sebagai pintu masuk. Lantas apa memang ada figur-figur kuat di luar struktur yang menjadi penghubung antara pemerintah dengan swasta lokal dan asing? Ada penghubung, ini mempunyai pengaruh, punya kenalan di sana, ini punya kenalan di sana, lalu saling menghubungkan, ada banget. Jangankan di sini, di Amerika saja ada kok. Ya, lobbyis. Di Amerika namanya lobbyis itu terang-terangan dan orang berpengaruh itu. Nah, apakah profesi itu legal di Amerika, Pak Kwi? Legal. Kalau lobbyis legal, oleh karena ya. Itu biasanya ibu-ibu sangat terkenal dan dia bukan hanya lobby kanan dari waktu ke waktu mengadakan pesta besar di rumahnya itu. Yang datang senator-senatorin. Demikian Kwi Kiangi. Benny Rahmadi, Pas FM.